wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memulai kitab Nahwu ya secara khusus. Jadi nanti buat tayangan di YouTube ya dikasih judul yang baru. Selain kita belajar Durusul Lughah, juga kita belajar kitab Mukhtarat ya, kitab Mukhtarat yang disusun oleh Al-Ustaz Ainur Rafiq ya. Jadi insyaallah di pekan-pekan selanjutnya kita akan membahas dua buah kitab langsung ya. Yang pertama adalah Durusul Lughah, yang kedua Mukhtarat. Jadi fungsinya adalah agar apa yang kita pelajari di Durusul Lughah ini kita juga mempelajari kaidah-kaidahnya. Karena di Durusul Lughah ini tidak ada disebutkan kaidah. Kaidah nahu, kaidah macam-macam, nah isimkah, fi'ilkah, hurufkah tidak disebutkan. Ya, jadi penting untuk memperdalam ilmu bahasa Arab, kita juga akan mempelajari nahu dari dasar ya, dari dasar. Kemudian kemudian itu kitabnya belum sampai ya. Nah, jadi sementara kita lewat fotokopi dulu ya. Jadi memang kalau belajar bahasa Arab itu kita akui ya berat ya. Memang pada awalnya berat belajar bahasa Arab, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Nah, kemudian kenapa banyak orang yang berjatuhan ya, gugur di medan perang? Ya memang karena faktornya macam-macam ya, karena kesibukan, kemudian banyak juga yang tidak paham, kemudian ampih berhenti karena tidak paham ya. Maka itu adalah sebuah kekeliruan. Jangan sampai tidak paham membuat kita berhenti belajar. Karena kalau kita membiarkan tidak paham, kemudian kita berhenti belajar, nanti akan merembet ke semua ilmu nanti. Ilmu tauhid tidak paham, berhenti juga belajar tauhid. Ilmu fikih tidak paham, berhenti juga belajar fikih. Ilmu waris faraid tidak paham, berhenti juga ya. Maka itu bukan ciri khas penuntut ilmu agama ya. Sekalipun tidak paham, yang penting hadir dulu. Siapa tahu nanti di suatu tempatkah atau suatu waktukah belajar lagi, ternyata Allah berikan pemahaman ya. Memang pada awalnya itu kita rasa sulit, memang benar ya, tapi kalau sudah terbiasa insyaallah akan mudah ya. Dan belajar ilmu itu tidak instan. Tidak mungkin langsung alim, enggak. Pasti proses pelan-pelan ya. Nah, maka harus perlu diperhatikan ya, agar jangan sampai berhenti menuntut ilmu agama. Karena kita belajar ilmu bahasa Arab ini juga untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, untuk mempelajari perkataan-perkataan para ulama yang mana mereka banyak sekali mengarang sebuah kitab dalam bahasa Arab ya. Kemudian langsung kita mempelajari Mukhtarat ya. Mukhtarat ya, ini adalah sebuah buku ya yang mudah ya, yang sifatnya dasar bagi pemula agar kita bisa memahami penjelasan-penjelasan yang ada di Durusul Lughah ya, apa makna isim, apa tanda-tandanya, apa makna isim nakirah, isim ma'rifah. Di sini tidak disebutkan ya, kecuali kalau ulun menjelaskan maka ulun harus membaca buku yang lain sehingga bisa memberikan kaidah-kaidah yang ada di Durusul Lughah ini. Sudah ada fotokopiannya lah, sudah ya, ulun lewat HP aja. Buka halaman 3. Ya, mukaddimah ya, sambutan. Bab 1 mukaddimah, tetapi langsung belajar dasarnya ya. Ini pembukaan biasanya tatkala sebuah buku tentang nahwu ya, maka mereka membuka dengan menjelaskan tentang makna kalam atau kalimat ya. Nah, kita baca halaman 3. Jumlah atau kalam ya. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab adalah sekumpulan kalimat. Jadi kan namanya kalam atau jumlah. Yang dinamakan kalam atau jumlah adalah sekumpulan kata, minimalnya dua kalimat atau lebih. Nah, jadi kalau ada sekumpulan kata minimal dua kalimat, maka dinamakan dengan jumlah atau kalam. Tetapi kalau kita membuka kamus, maka kalam, apa arti kalam? Ucapan, ya, ucapan. Tetapi kalau ilmu nahu bahasa Arab, kalam adalah sekumpulan kata, minimalnya dua kata. Kemudian jumlah atau kalam maksudnya adalah susunan kata atau kalimat. Jadi istilah bahasa Indonesia, kata itu adalah kalimat. Jadi bahasa Arab namanya kalimat, bahasa Indonesia namanya kata. Tapi kalau kalimat menurut bahasa Indonesia apa? Kumpulan kata, ya kan? Nah, tetapi kalau kalimat dalam istilah bahasa Arab adalah kata dalam istilah bahasa Indonesia. Nah, maka pulpen, rumah, ya, tas, HP itu adalah kalimat dalam istilah bahasa Arab. Kolam, pulpen, ya, maka itu adalah kalimat dalam istilah bahasa Arab. Jadi jumlah kalam, jumlah atau kalam adalah susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Jadi jumlah kalam atau susunan kata minimal dua, ya, yang mempunyai arti yang sempurna. Apa maksud arti yang sempurna? Ketika kalam ini atau jumlah ini diucapkan, orang yang mendengarnya paham. Orang yang mendengarnya paham. Contoh, pulpen itu bagus. Bahasa Arabnya al-qalamu jamilun. Pulpen itu bagus, al-qalamu jamilun. Nah, al-qalamu jamilun, pulpen itu bagus, itu terdiri dari dua kata. Dan ketika diucapkan, orang yang mendengarnya paham. Ya, pulpen itu bagus, al-qalamu jadidun. Nah, maka al-qalamu jadidun itu dinamakan dengan jumlah, ya, dinamakan jumlah atau kalam. Kemudian kata dalam kurung kalimat, ya, dia terbagi tiga macam. Kalam atau kalimat terbagi tiga macam. Satu isim, ya, dua fi'il, tiga huruf. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Isimkah dia, fi'ilkah, atau huruf. Pasti kalimat bahasa Arab itu pasti tidak lepas dari tiga ini. Bisa dia isim, bisa dia fi'il, atau huruf. Nah, baru kita menjelaskan makna-makna apa itu isim, apa tandanya. Jadi setiap dari isim dan fi'il ada tandanya. Kita mengatakan itu kalimatnya isim, tandanya apa? Pasti ada. Kita mengatakan kalimat itu fi'il, pasti juga ada tandanya. Kemudian yang pertama, pembagian dari kalimat adalah isim. Adalah isim. Isim apa maknanya? Penulis mengatakan kata yang menunjukkan benda. Kata yang menunjukkan benda. Atau kata sifat seperti marah, ya, seperti sakit dan seterusnya. Dan kata keterangan waktu. Malam, siang, pagi, subuh, tengah malam, itu keterangan waktu, maka dinamakan dengan isim, ya. Nah, ini sebuah pengertian yang disebut oleh penulis, ya. Kemudian ada satu lagi makna dari isim yang cukup menyeluruh maknanya, cukup bagus terjemahnya atau artinya, ya. Apa arti isim? Isim adalah kalimat yang memiliki arti. Nah, isim adalah kalimat yang memiliki arti atau makna yang tidak diikuti oleh masa yang tiga. Nah, ulang-ulang, ini bisa kalian tulis. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna atau arti Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna atau arti yang tidak memiliki masa yang tiga. Yang tidak memiliki masa yang tiga. Apa masa tiga itu? Telah lalu, sekarang, atau akan datang. Nah, itu termasuk definisi yang bagus dari makna isim, ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi tiga. Satu, isim. Dua, fi'il. Tiga, huruf, harf, ya. Isim, fi'il, dan huruf atau harf. Tadi penulis mengatakan isim adalah kalimat yang menunjukkan makna benda, kata sifat, atau keterangan waktu. Pian tambah lagi, nah ulun tuliskan, isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti. Kolamun pulpen, kurrosatun buku tulis, itu maksudnya. Yang menunjukkan kan suatu makna. Itu makna. Nah, kelihatanlah. Kelihatanlah Bu ini, Bu. Ya. Yang tidak memiliki ya, yang tidak memiliki masa yang tiga. Nah, yang tiga, apa masa yang tiga itu? Nah, kesini Bu ya. Nah, telah lalu kemudian masa sekarang, kemudian akan datang. Nah, itu makna isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna. Ini kolam pulpen. Kolam maknanya pulpen. Ini saburah papan tulis. Yang kita tempati masjid. Dia memiliki makna kalimatnya. Kemudian yang tidak memiliki masa yang tiga, telah lalu, sekarang, atau akan datang. Jadi pulpen ini tidak kita terjemahkan sekarang pulpen, telah lalu pulpen, sekarang pulpen, tidak diterjemahkan seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau fi'il sebaliknya, ya. Nah, jadi yang membedakan antara isim dengan fi'il adalah ininya. Nah, kalau fi'il yang samakan adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna yang memiliki masa yang tiga. Yang memiliki masa yang tiga, telah lalu kah, atau sekarang kah, atau akan datang. Jadi kalau fi'il diterjemahkan ada masanya, ya. Contoh misalnya kalimat jalasa. Ini namanya fi'il madhi. Fi'il madhi yang menunjukkan masa telah lalu, maka diterjemahkan apa? Telah duduk. Nah, telah duduk. Ketika ada kalimat telah, maka berarti ini adalah fi'il, ya. Itu adalah fi'il. Nah, kita baca bukunya. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Apa contoh dari isim? Sangat banyak, ya. Isim dulu, ya. Jadi kata penulis adalah kata yang menunjukkan benda atau kata sifat. Benda, pulpen, meja, bangku, dan seterusnya. Kata sifat seperti bersih, nazifun, indah, jamilun, jelek, qabihun, ya. Bagus, hasanun, tayyibun, itu sifat. Tetapi dia isim. Kemudian kata keterangan waktu, besok, godan, tadi malam, albarihata, tahun, sanatun, bulan, syahrun. Itu adalah kata yang menunjukkan keterangan waktu. Contoh kata penulis dari kanan, ya. Kalau bahasa Arab kita dari kanan. Ma'un, itu apa? Kata benda. Maun banyu, ya. Burtukolun, ah, jeruk, ya, limau. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu. Albi'ru, sumur. Albaitu, rumah. Jadi ulun-ulang ya. Maun, air. Burtukolun, jeruk. Tufahun, apel. Nah, tiga ini adalah kata dan benda. Darsun, pelajaran. Sifat ini ya. Darsun, pelajaran ini termasuk sifat. Ilmun, ilmu itu termasuk juga sifat. Albi'ru, sumur, kata benda. Albaitu, rumah, kata benda. Al-ma'hadu, pondok, pesantren. Itu ma'had ya, ma'had adalah pondok pesantren. Al-ustadu, ustad, kata benda. At-talibu, kata benda juga. Siswa, at-talibu, siswa. Al-ana, ini waktu. Al-ana, keterangan, waktu. Tapi bukan waktu yang tiga itu, telah lalu, sekarang atau akan datang ya. Kalau ada waktu yang tiga itu, maka dinamakan fi'il. Al-ana, sekarang. Al-ana, sekarang. Godan, besok. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Amsi, kemarin. Bahasa Banjarnya semalam. Nadhifun, bersih. Wa wasikhun, kotor ya. Itu setahu ulun wawunya kada panjang. Wasikhun, kotor ya. Coba ulun cek, bukan wasikhun bu. Wasikhun, cepat dia, tidak panjang. Ya, wasikhun ya. Bukan wasikhun. Nah, salah cetakku biar enggak kedosa. Masih bisa. Jadi kotor itu bukan panjang wawunya, cepat. Nah, wasikhun. Wasikhun. Kemudian wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Sogirun, kecil. Nah, ini adalah kata benda karena dia ini adalah isim, afwan, karena dia menunjukkan kata benda, sifat atau keterangan waktu. Nah, tetapi agar pian mudah untuk memahami isim, maka terjemah itu yang bagus ya. Jadi makna dari isim itu kalimat yang menunjukkan makna tetapi tidak memiliki masa yang tiga. Ketika ada sebuah kalimat, misalnya kalimat nabiyun, nabi, apakah ada diterjemahkan telah nabi, sekarang nabi, akan datang nabi? Tidak. Maka nabi adalah isim. Contoh yang lain, saya melihat matahari. Saya telah melihat matahari. Mataharinya, ya, itu isim kah, fi'il kah? Mataharinya isim, karena ulun tidak menterjemahkan aku telah melihat telah matahari, ya. Kalau aku telah melihat itu adalah fi'il. Tapi mataharinya tidak ada masa, sekarang kah, akan datang kah, atau telah lalu. Ketika itu tidak ada masa yang tiga, maka dinamakan dengan isim. Kemudian isim memiliki tanda-tanda. Nah, kita bisa mengatakan kalimat ini isim karena dia memiliki tanda-tanda. Ya. Jadi sedikit pengumuman ya, untuk yang baru belajar, kalau ada duit yang cukup ya, maka beli juga durusul lughah. Beli juga durusul lughah. Kenapa? Karena nanti kita akan berusaha nahu ini dihubungkan ke durusul lughah. Kita akan hubungkan ke durusul lughah. Jadi sangat penting, karena pasti nanti akan ulun berusaha menghubungkan di durusul lughah tentang isimkah, fi'ilkah, bagian isimkah dan seterusnya. Ya, maka diusahakan kalau ada kelebihan harta untuk membeli kitab durusul lughah. Kemudian tanda-tanda isim. Nah, satu adalah menerima tanwin. Kalau ada kalimat yang bertanwin di ujungnya ya, tanwin itu tidaklah ada kecuali dia di ujung kalimat. Tidak mungkin tanwin itu di awal kalimat, enggak mungkin. Di tengah kalimat enggak mungkin, pasti di ujung kalimat. Nah, ketika ada isim yang pakai tanwin, ketika ada kalimat yang pakai tanwin, maka pasti isim. Baik tanwin dommah, tanwin fathah, atau tanwin kasrah. Ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Contoh yaminun. Nah, pakai tanwin, maka yaminun adalah isim. Yaminun artinya apa yaminun? Kanan. Yaminun kanan. Yaumun, nah hari, dan dia pakai tanwin. Yaumun, yauman, yaumin, ya, maka yaumun adalah isim. Kabirun besar, kabirun, kabiron, kabirin, itu adalah isim. Kolamun, kitabun, semuanya pakai tanwin. Dan kebanyakannya isim itu semua, kebanyakannya ya isim itu adalah menerima tanwin. Nah, ketika isim itu menerima tanwin, ya, maka dia juga bisa pakai alif lam. Maka dia bisa pakai alif lam. Contoh yaminun, maka bisa kita baca apa? Al-yaminu. Nah, ketika dia pakai alif lam, maka tidak mungkin dia pakai tanwin. Nah, ya, jadi kalau isim itu pakai alif lam, maka tidak mungkin pakai tanwin, ya. Nah, contoh seperti kalimat ini. Ini kan pakai tanwin. Bisa kita pakai alif lam. Al wasikhu. Nah, jadi salah satu ya, kalau kada bertanwin atau pakai alif, alif lam. Inilah kebanyakan dari isim. Setiap isim yang pakai alif lam, maka otomatis dia juga bisa pakai apa? Pakai tanwin. Ya, kecuali ada beberapa kalimat seperti kalimat Allah. Nah, Allah pakai alif lam, tapi tidak bisa pakai tanwin. Tapi seluruh kalimat yang lain ya, seperti al-baitu, al-qalamu, al-masjidu, as-sayyaratu, ketika dia pakai alif lam, maka otomatis dia juga bisa pakai tanwin. Dan inilah kebanyakan jenis dari isim. Dia kalau kada pakai alif lam atau pakai tanwin. Ya. Tidak mungkin Bu ya, al-wasikhu pian tanwinkan. Nah, ini yang ditawakan kanakan Arab. Kada mungkin ada alif lam ujungnya pakai tanwin. Pertama pakai tanwin. Yang kedua, dia juga menerima alif, alif lam. Nah, contoh al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Semuanya pakai alif lam. Maka otomatis ketika ada kalimat itu pakai alif lam, maka dinamakan dengan isim. Dan ulun-ulang, jenis kalimat yang paling banyak berupa isim itu adalah yang pakai alif lam atau pakai tanwin. Yang ketiga, tanda isim itu adalah jika dia didahului oleh salah satu dari huruf nida. Nida maksudnya panggilan, ya. Salah satu dari huruf nida atau panggilan dengan menggunakan ya, yaitu namanya huruf, huruf memanggil ya. Kalau bahasa Indonesianya wahai. Ketika ada kalimat ya ini, maka setelahnya pasti isim. Nah, ya. Ya, ini namanya huruf, huruf ya. Masukkan di sini ya. Ini huruf wahai artinya. Nah, ketika ada kalimat huruf panggilan, maka kalimat setelahnya pasti isim. Ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah adalah isim. Ya, apalagi? Ya Zaidu, wahai Zaid. Maka Zaid adalah isim. Ya Muhammadu, maka Muhammad adalah pasti isim. Jadi ada, kalau ada kalimat yang terletak setelah nida, huruf panggilan, artinya wahai, maka kalimat setelahnya pasti isim. Nah, itu tanda yang ketiga. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya. Banyak. Kemudian yang keempat, tanda isim adalah diawali salah satu huruf jar. Huruf jar ya, huruf jar ya. Nah, jadi huruf itu banyak pula. Di antara salah satu fungsi huruf adalah huruf jar. Jadi afwan, di antara nama dari sekian banyak huruf adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini ketika ada, maka keberadaannya membuat kalimat setelahnya dimajrurkan. Yaitu dengan apa? Dikasrahkan. Contoh kalimat Allahu, kalimat Allahu. Jadi isim itu ketika dia tidak ada huruf apapun sebelumnya, maka dia dhammah. Contoh Allahu Muhammadun Baitun. Kan ketika kita baca tanpa ada kalimat sebelumnya, maka dengan dhammah, Al-Baitu, Allahu, Ar-Rasulu. Nah, kemudian ketika dimasuki huruf jar ini, maka kalimat itu menjadi kasrah. Nah, ya, yaitu sini juga, ini kedusta. Contoh kalimat Muhammadun, bulah kalimat Muhammad. Nah, Muhammadun Baitun, ya. Ketika kita menyebutkan sebuah kosakata, pasti apa dengan dhammah. Kalau pakai alif lam, al baitu. Kemudian Allahu, ya. Nah, kemudian ada huruf jar di situ disebutkan berapa? Di sini huruf jar ada 7, ya. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, dan li, ya. 8 kah? Belum di HP ini, mata. Oh iya, 8. 8 pula. Nah, 8 dulu, Bu, ya. Ini kebanyakannya. Sekalipun ada yang lain tapi masih sedikit. Ini 8. Kita ambil kalimat min. Nah, min. Min termasuk huruf jar. Artinya apa min? Dari, kan? Dari. Ketika min ini masuk ke Muhammad, Baitun, Al-Baitu dan Allah, maka dia berubah menjadi kasrah. Min Muhammadin. Min Muhammadin, ya. Kemudian min baitin, min minal baiti, ya. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan alif lam setelahnya, boleh biar jelas. Nah, kan asalnya seperti ini, ya. Nah, Bu, perhatikan, ini kaulah dibaca, Bu. Karena kalau dibaca minal, jangan dibaca-baca. Ketika ini enggak bisa dibaca karena bertemu dengan dua sukun, maka minnya difathahkan. Nah, menjadi minal bait. Jadi dia difathahkan ini lid darurah, karena terpaksa. Karena kalau dua sukun bertemu tidak bisa dibaca, maka otomatis minnya difathahkan menjadi minal baiti. Tetapi ketika kondisi normal tidak bertemu dengan dua sukun, maka tetap min, min Muhammadin, min baitin. Nah, ini karena bertemu dengan dua sukun, asalnya kan sukun, Bu, ya. Nah, tidak bisa dibaca, maka otomatis minnya difathahkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ketika dimasuki min, minal baiti. Ketika memasuki kalimat Allah, minallahi. Nah, inilah yang dinamakan huruf jar. Memajrurkan isim setelahnya. Nah, kemudian ketika ada kalimat jar ini, minkah, ilakah, setelahnya ada kalimat, maka pasti isim. Karena tidak mungkin huruf jar itu masuk kepada fi'il, pasti memasuki isim, ya. Nah, tadi minal, ayat Al-Quran, ya, minal masjidil haram ilal, nah, ada dua huruf jar. Ilal masjidil aqsa. Nah, ketika ini tanpa harokat, kita kasih harokat minal masjidi. Nah, kasrah harami ilal, ilal huruf jar juga. Masjidil aqsa. Nah, Bu. Ketika al-masjid, al-masjid. Ketika dimasuki huruf jar min dan ila, maka dia berharokat kasrah. Inilah dinamakan huruf jar. Ya, huruf jar ada 8. 1 adalah min, artinya dari. Dari Masjidil Haram ila ke atau sampai, ya. Ila maknanya bisa ke atau sampai. utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan hadis Bu ya, tapi ini ungkapan yang benar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampailah lahat. Nah, ila maknanya sampai. Kemudian an ini maknanya bisa dari garis miring tentang. An huruf jar bisa dari atau tentang. Kemudian apa bedanya dengan min? Kan sama-sama dari ya. Biasanya an ini dia maknanya adalah berupa sifat yang maknawi. Biasanya bercerita tentang berita atau kabar. Saya mengambil berita ini dari si fulan. Sami'tul khabara an fulan. Nah, bukan min tetapi an. Makanya hadis itu darinya menggunakan apa? Saya mendengar dari imam ini, dari imam, dari sahabat, dari nabi. Minkah ankah? An. Ya. An itu sifatnya maknawi, bukan min. Min kan sifatnya hissi, dari rumah. Ya, dia bisa, rumah kan sesuatu yang bisa dilihat ya. Berbeda dengan berita. Saya mendengarkan cerita ini dari ustaz. Nah, dari itu an, bukan min ya. Jadi an itu lebih kepada maknawi, lebih kepada berita. Ya, lebih kepada berita, kabar, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Kemudian ala. Ala di atas ya. Contoh at-tayru 'alash syajarati. Nah, at-tayru 'alash syajarati. Artinya apa, Bu? Burung itu di atas pohon. Nah, at-tayru 'alash syajarati. Nah, harus kasrah karena kemasukan ala. Ya. Ala ini juga maknanya kan di atas tadi ya. Maknanya bisa kepada ya. Maknanya bisa kepada. Tergantung jumlahnya ya. Contoh wa'alallahi natawakkal misalnya. Wa'alallahi natawakkal. Wa'alallahi natawakkalu. Nah. Jadi dia tergantung jumlah ini berada di mana. Apa? Bukan di atas Allah, bukan ya. Dan kepada Allah kita bertawakal. Ya, bukan di atas Allah, tapi kepada Allah. Nah, dia maknanya bisa apa tadi? Di atas atau kepada. Tergantung dia bercerita tentang apa, ya. Kemudian setelah ala fi. Fi maknanya bisa di atau di dalam. Maknanya bisa di atau di dalam. Contoh saya menyelam. Nah, Bu ya. Saya menyelam di dalam lautan. Contoh Bu ya. Saya menyelam di dalam lautan. Apa bahasa Arabnya? Saya sedang menyelam di dalam lautan. Saya sedang menyelam. Agusu, Agus ya, Agusu. Berarti bisa ini ya, bengaran Agus itu mungkin ini. Agusu, saya menyelam. Saya sedang menyelam di dalam lautan. Nah, fil bahri ya. Nah, ini di dalam. Kalau di saya di masjid, ana fil masjid. Bisa di dalam atau di masjid bisa ya. Bisa di dalam masjid atau cuma di masjid. Ana fil mas, saya di masjid. Nah, ini contoh dari fi. Fi termasuk huruf jar. Kemudian ka. Nah, ka ini maknanya litashbih, untuk menyerupakan. Makanya ka ini diterjemahkan dengan seperti. Kamu seperti singa. Bukan awaknya kayak singa, enggak, karena sama-sama pemberani, sama-sama puanian ya. Maka ada orang mengatakan kamu seperti singa. Nah, apa bahasa Arabnya? Anta kal asad. Kamu kayak singa, bukan hanya kayak singa, tetapi sifatnya sama-sama pemberani, pewanian. Kal asadi. Anta kal komar. Nah, anta kal komar. Artinya apa? Kamu seperti bulan. Ya, karena orangnya bungas, ya. Pian misalnya diisi laki bungas, lalu jar pian anta kal komar. Nah, kamu seperti bulan. Maka ka ini litashbih, ya, untuk penyerupaan diterjemahkan dengan seperti. Tapi inti pembahasan kita ka termasuk huruf huruf jar. Anta kal komar. Kemudian bi, ya, bi di sini maknanya dengan, Bu, ya, maknanya dengan. Nah, apa bahasa Arabnya, Bu? Saya pergi, saya telah pergi ke pasar dengan ibuku. Ayo, Bu, pakai mikrofon. Saya pergi ke pasar, saya telah pergi ke pasar dengan ibuku. Ya, silakan pakai mikrofon. Ya. Atau saya dengan ibuku pergi ke pasar. Atau saya telah pergi ke pasar dengan ibuku. Ya. Silakan, Bu. Jihati. Jihatu. Nggih. Ila suki. Naam. Ma'a umuki. Bukan. Umi. Ma'a umi. Jadi terjemah bahasa Indonesia dengan bukan dengan bi. Kalau misalnya maknanya dengan sesuatu yang berakal, dengan ibuku, bukan bi ummi, salah, tetapi ma'a ummi. Nah, itu ya. Jadi terkadang ada pola bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan ke dalam pola bahasa Arab. Contoh tidak apa-apa, pian ubah ke bahasa Arab, tidaklah apa-apa, madza-madza, la madza-madza, salah. Dan itu banyak di pondok pesantren yang tidak memperhatikan kaidah nahu. Yang penting bisa bahasa Arab, dibikin-bikin, selesai, ya salah. Bahkan itu sampai, dan bahkan itu banyak di mahasiswa lipia, ya, ketika mereka di awal-awal, ya, masih ke bawah pondok. Contoh pula, ini terjadi, fakta ini. Ada seorang mahasiswa mengatakan, hadza iblis khalas adu dolun mudilun. Apa buatnya, Bu? Hadza iblis khalas adu dolun mudilun. Apa buatnya? Iblis ini sudah musuh, sesat menyesatkan lagi. Khalas adu benar enggak khalas adu? Bukan, itu kan susunan bahasa Indonesia. Hadza iblis khalas adu, aduun itu musuh. Khalas sudah. Kamu sudah makankah? Khalas, kata kita. Ya, jadi enggak bisa. Khalas adu itu salah, ya. Itu adalah susunan bahasa Indonesia. Nah, sama dengan tadi ma'a. Memang terjemahnya saya pergi ke pasar dengan ibuku, tetapi bukan dengan bi, bukan, tetapi dengan ma'a, ya. Dhahabtu ila suqi. Nah, ila huruf jar. As-suq, pasar. Bersama dengan ibuku, bukan di ummi tapi ma'a ummi. Sama kayak ini. Ada dua kawan, ya, dua bekawan, sama-sama bujang. Nah, lalu kawan sikungnya bertakun, ikam kawin lawan siapa? Lawan di sini bukan dengan bi, tetapi ma'a. Ma'aman tata zawwaju, atau ma'aman tankahu. Bukan biman, tapi ma'aman. Ya. Nah, dhahabtu ila suq ma'a ummi, bukan bi ummi. Nah, bi ini dengan ini biasanya digunakan untuk lil isti'anah, bantuan. Contoh, saya memotong tali dengan pisau. Nah, baru di sini bukan ma'a, bukan, tetapi bi. Contohnya apa? Bahasa Arabnya, saya telah memotong tali dengan pisau. Kotok tul habla, habla ini tali. Bisikin, nah baru dengan apa namanya, pisau ya, atau lading. Nah, bisikini. Nah, bu, kotok tul habla bisikini, dengan pisau. Saya pergi ke pasar dengan sepeda motor. Buka, ya, saya pergi ke pasar dengan sepeda motor atau dengan mobil ya. Saya pergi ke pasar dengan mobil. Ketika dengannya setelahnya yang tidak berakal, maka menggunakan bi. Nah, apa saya pergi ke pasar dengan mobil? Bis saya roti, saya roh mobil. Ya, bis saya roti, dengan mobil. Nah, jadi bi itu maknanya lil isti'anah, menunjukkan bantuan. Saya pergi ke pasar dengan bantuan mobil. Saya memotong tali dengan bantuan pisau. Lil isti'anah menunjukkan makna bantuan ya. Saya mengambil pohon dengan penjuluk. Dengan penjuluk, penjuluk, dengan penjuluk itu dengan bi. Maksudnya dengan bantuan penjuluk ya. Saya melihat dengan kacamata, maka dengan kacamata menggunakan bi. Maksudnya dengan bantuan kacamata itu menggunakan kalimat bi ya. Kemudian huruf jar yang berikutnya li ya, li ya. Artinya apa li? Li ini artinya bisa menunjukkan milik atau sebab, kepemilikan atau sebab. Bagus tanunya, dapat hilang. Ya, contoh li tadi ya, lam atau li. Nah, maknanya bisa kepemilikan, kepemilikan, pemilikan, atau menunjukkan makna sebab. Nah, bu ya, li bisa menunjukkan makna kepemilikan atau sebab. Contoh kepemilikan, anggap pulpen ini ampun ulun, ampun ulun. Nah, al qalamu lil ustadi. Nah, al qalamu lil ustadi. Karena dia huruf jar maka kasrah. Artinya apa? Pulpen itu milik ustad. Pulpen itu ampun ustad. Nah, jar santri, ini pun siapa nih? Ini duit siapa? Duit ini ampun mudir. Nah, apa bahasa Arabnya? Al-fulusu lil mudiri. Duit itu ampunmu mudir, milikmu mudir. Nah, jadi maknanya milik. Yang kedua, makna sebab. Makna sebab. Contoh lam, ahdur fil fosli. Ini kata seorang santri, dia mengatakan lam ahdur, saya tidak hadir di kelas. Kenapa ikam kada hadir di kelas? Karena garing, karena sakit lima rodin. Nah, lima rodin ini apa? Disabab. Maknanya apa? Karena atau disebabkan garing. Saya tidak hadir di kelas ya, huruf jar juga. Kenapa kada hadir? Lima rodin, karena sakit. Nah, jadi li itu maknanya bisa milik atau sebab. Tergantung konteksnya berbicara tentang apa ya. Nah, itu namanya apa huruf jar li. Contoh, nah, ini apa bu maknanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa bu? Allah dimasuki lam menjadi lillah. Apa artinya? Milik Allah. Berarti lamnya apa? Lil milki, untuk menunjukkan kepemilikan, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah, bagi Allah langit-langit dan bumi, ya. Itu menunjukkan makna milik. Nah, intinya apa? Tanda isim yang keempat, kalau ada huruf jar, maka setelah huruf jar itu pasti apa, Bu? Pasti isim. Karena huruf jar itu hanya masuk kepada isim. Contoh yang tanda yang kelima, isim itu kalau dia tanda isim itu jika dia bersambung dengan isim yang lain dalam kurung kata majmu'. Misal kitabun nahwi, baitu Muhammadin. Nah, perhatikan, Bu. Kalau kalimat itu bersambung dengan kalimat lain, maka dua kalimat itu pasti dua-duanya isim. Nah, kalimat yang bersambung dan yang disambung dua-duanya pasti isim. Contoh kalimat baitun. Baitun artinya apa, Bu? Rumah. Kalimat kedua Allah. Nah, digabungkan rumah Allah atau baitullah. Saya pergi ke Baitullah. Saya pergi ke Baitullah. Atau saya telah pergi ke Baitullah. Nah, maka Baitullah gimana tulisannya, Bu? Seperti ini. Digabungkan. Nah, Bu. Maka ketika kalimat itu bisa digabungkan, maka dua-duanya adalah isim, ya. Dua-duanya adalah isim. Nah, ini adalah isim, ini juga isim, ya. Kemudian kalimat lain, ya, naqah. Naqah artinya onta. Allah, Allah, ya. Di Al-Quran ada naqatullah, naqatullah, onta Allah. Nah, maka kalimat naqah adalah isim, Allah juga isim. Tatkala dua kalimat bisa digabung, atau nanti kita akan bahas istilahnya adalah ini mudhaf. Kalimat pertama namanya mudhaf. Kalimat kedua namanya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihi. Nah, ini mudhafun, ini mudhafun ilaihi. Nah, ini mudhaf, kalimat yang disandarkan. Kalimat Allahinya tempat yang disandarkan, tempat bersandarnya kalimat baitun. Maka ini namanya mudhaf, kalimat yang disandarkan. Tempat bersandarnya baitu dinamakan mudhaf ilaih. Nah, maka dua-duanya adalah isim. Contoh di sini apa? Kitabun nahwi. Kitab dan nahwu digabung maka menjadi kitabun nahwi, kitab nahwu. Baitu Muhammadin, baitun dan Muhammad digabung menjadi rumah Muhammad. Maka kalimat itu dua-duanya adalah isim. Nah, jadi di sini penulis menyebutkan lima tanda isim, ya, lima tanda isim. Kemudian cukup, ya, kita beralih ke durusul lughah. Jadi kalau usah diulang pula, kita teruskan aja, ya, sambil kita belajar tentang tanda-tanda isim. Halaman berapa, Bu? Ya. Halaman 120 kah? Atau sudah selesai kan nih? Ah, belum, sampai mana? Pelajaran 23. Pelajaran 23. Iya. Sebelumnya al-mamnu' minas sarfi itu 100 tamrin, ya. Atau al-mamnu' minas sarf. Iya. Nah, Bu, ya. Perhatikan judulnya, Bu. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu pakai alif lam enggak ada? Alif lam berarti isim. Min huruf jar. Tapi kenapa fathah mina? Karena bertemu dengan dua sukun. As-sarfu itu sukun ya. Dia tasydid asalnya sukun. Minas sarfi, kalimat as-sarf itu adalah isim karena dimasuki min maka dia harakatnya kasrah. Al-mamnu'u minas sarfi. Nah, al-mamnu artinya apa? Yang dicegah atau yang tidak bisa minas sorfi dari bertanwin. Maksudnya isim ini tidak bertanwin. Ya, jadi ada nama jenis isim namanya mamnu minas sorf. Isim mamnu minas sorf atau nama lainnya adalah ismul ladhi la yan sorif. Ismul ladhi la yan sorif. Ya. Jadi isim yang tidak bertanwin itu, nah ulun jelaskan ulun ulang lagi karena ada yang baru-baru belajar biar bisa paham. Jadi ada nama jenis isim namanya ismul ladhi la yansarif ya. Nah ya al ismul ladhi la yansarifu. Al-ismul ladhi la yansarifu. Nah, isim tadi pula. Tim kamu masih ingatkan makna isim tadi? Nah, isim kalimat yang memiliki makna dan tidak diikuti dengan masa yang tiga. Al-ladhi maknanya yang. Isim yang. Isim yang. La maknanya tidak. Maknanya tidak. Yansarifu bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Nah tadi kan ulun sebutkan bahwa kebanyakan isim itu dia pakai tanwin. Ketika dia pakai tanwin maka dia juga bisa pakai alif lam. Contoh baitun pakai tanwin iya maka dia juga bisa pakai alif lam. Nah menjadi al baitu. Nah, tapi ada jenis isim namanya ismul ladhi la yansarif. Dia tidak bertanwin ujungnya sekaligus awalnya tidak pakai alif lam. Ya. Ada isim yang tidak pakai tanwin sekaligus dia tidak bisa pakai alif lam. Dan ketika dimasuki huruf jar, ismul ladhi la yansarif ini ketika dimasuki jar maka dia berharakat fathah. Nah, kan normalnya Bu ya, ketika kalimat al-baitu. Nah, al-baitu. Ketika dimasuki ila menjadi apa Bu? Ilal baiti. Tapi untuk isim ismul ladhi la yansarif, contoh Aisyah. Nah, Aisyatu Bu ya. Dia tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Ketika dimasuki ila, Aisyah termasuk ismul ladhi la yansarif. Ketika dimasuki ila, maka bukan dengan ila Aisyati, tetapi ila Aisyata. Contoh banyak di hadis an Aisyata, an Talhata, an Huzaifata, an Ibrahima. Nah, kalimat itu namanya ismul ladhi la yansarif. Ketika dimasuki huruf jar'an bukan dengan kasrah tetapi dengan fathah. Kenapa dia berbeda dengan ini? Karena ini jenisnya adalah ismul ladhi la yansarif. Jenisnya apa? Isim yang tidak bertanwin. Dia tidak bertanwin ujungnya sekaligus tidak pakai alif lam. Ketika dimasuki huruf jar maka dia dengan fathah. Ya, itu apa tadi namanya Bu? Ismul ladhi la yansarif. Tetap kita katakan isim itu paling banyak jenisnya adalah dia pakai alif lam atau pakai tanwin. Tetapi ada yang sekaligus tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Kemudian Al-anwa'ul atiyatu, al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarf, ya. Macam-macam yang berikut, macam-macam yang berikut minal asma'il, minal asma'i dari isim-isim, macam-macam yang berikut dari isim-isim adalah mamnu'atun minas sarf, adalah isim yang tidak bertanwin. Jadi macam-macam berikut ini adalah afwan berupa isim-isim yang mana mamnu atau minas sharaf, isim yang tidak bertanwin. Apa contohnya? Satu, Zainabu. Apa Zainabu? Ini kemarin ulun sebutkanlah alasannya kenapa Zainab tidak bertanwin. Sudah? Sudah ya? Sampai mana, Bu? Oh, sudah semua. Sampai mana? Oh, ini. Perasaan ulun sudah, oh belum ya? Ah, belum kah? Ya. Perhatikan nomor satu, Zainabu, maka yang beneran Zainab. Kalau hendak menulis bahasa Arab jangan pakai tanwin, Zainabu. Kedua, Maryamu. Nah, yang beneran Maryam maka tidak pakai tanwin, bukan Maryamun atau Al-Maryamu, salah, tetapi Maryamu. Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Juddah itu Jeddah. Jeddah, kota di Arab Saudi. Kalau kita bulik dari umrah maka di bandara Jeddah. Itu bahasa Arabnya Juddah. Nah, Juddah itu. Ini semuanya tidak pakai tanwin. Alasannya apa? Karena dia adalah nama. Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah, Makkah, nah, nama. Nama orang dan nama kota. Alasannya satu karena nama. Alasan yang kedua karena kalimatnya mu'annas. Karena apa? Kalimatnya mu'annas. Jadi dari Zainab sampai Juddah ini alasannya ada dua. Ambil, kita ambil Maryam. Maryam. Satu alasannya karena nama. Maryam dijadikan sebuah nama. Yang kedua karena dia mu'annas. Maksudnya apa? Nama untuk seorang perempuan. Nah, mu'annas, nama perempuan. Ya. Nama Maryam, kemudian dia adalah mu'annas, dijadikan apa? Dia adalah nama perempuan, maka tidak pakai tanwin. Kemudian kalimat Makkah. Nah, Makkah sama, tidak pakai tanwin. Makkatu. Kalau salah, kalau Makkatun ya. Maka tuh. Nah, maka alasannya apa? Karena dia nama, nama apa? Nama kota. Yang kedua karena dia mu'annas dengan tak marbutoh. Nah, bahasa Arabnya ta'nits bitta. Mu'annas, lafaz mu'annas perempuan ya, bitta dengan tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh namanya. Jadi tak bulat itu yang berada di akhir kalimat seperti ini namanya tak marbutoh. Tak marbutoh, tak yang mengikat, yang tidak putus. Nah, marbutoh. Ini tak marbutoh ini adalah menjadi tanda bagi mu'annasnya sebuah kalimat. Mu'annas itu jenis kalimat ya. Jenis kalimat ada yang muzakkar dan ada yang mu'annas. Ya, kita terjemahkan kepada Bapak. Muzakkar laki-laki, mu'annas barang perempuan. Ini kalimatnya mu'annas, kenapa? Karena pakai tak marbutoh, maka dia otomatis tidak bertanwin. Maka alasan Mekkah tidak pakai tanwin adalah karena dia dijadikan nama kota. Yang kedua karena diakhiri tak marbutoh. Maka nama pian yang ujungnya tak marbutoh tidak pakai tanwin. Aminah, Karimah, Sa'idah, Sa'diyah, itu tidak pakai tanwin semua. Hafizoh, apalagi apa, Salimah, Halimah, Hakimah, Karimah, itu tidak pakai tanwin. Contoh Halimah, Halimatu. Alasannya sama kayak Makkah, Halimah nama kemudian diakhiri dengan ta'mar marbutoh. Nah, Hafizoh ngaran ulun dimuanaskan. Nah, maka dia tidak pakai tanwin. Apalagi Robi'ah, sama Robi'atul Adawiyah, Robi'atu, Sa'diyah, Sa'diyatu, dia tu, dan seterusnya Aisyah, Fatimah, Sofiyah, Sofiyah tu, Aisyah tu, Khadijah tu, itu tidak pakai tanwin. Ya. Parak juhur bainah sedang dulu. Tujuh belas menit lagi. Ya, lima menit kena. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi jenis nomor satu, dari Zainab sampai Juddah, alasannya dua. Satu karena nama, yang kedua tadi karena mu'annath. Baik mu'annathnya dengan ta, atau mu'annathnya memang mu'annathnya adalah nama untuk seorang perempuan. Seperti Maryam tadi. Kan gak ada ta marbutah. Tidak ada ta marbutah. Tetapi dia nama dan apa? Mu'annath. Lafaznya mu'annath. Karena ini apa? Nama seorang perempuan. Maryamu. Sama kayak nama laki-laki, biar Hamzatu, Tolhatu, nah itu sama. Sekalipun nama laki-laki, tapi dia tetap tidak pakai tanwin. Kenapa? Alasannya nama. Yang kedua, ta'nif bitta, diakhiri dengan ta'mar marbutah. Huzaifah, sama. Alqomah, sama. Apalagi Tolhah, sudah. Samurah, sama, dan seterusnya. Sekalipun nama laki-laki tetap tidak bertanwin. Kenapa? Karena dia berakhiran ta marbutah. Ta'nif bitta, dimu'annaskan dengan ta marbutah. Ya. Nah, ini yang kedua yang disebutkan tadi ya, hamzah. Jenis yang kedua, hamzatu, usamatu, muawiyatu, tolhatu, semuanya tidak pakai tanwin. Beda dengan kalimat Muhammad. Muhammadun pakai tanwin. Kenapa dia pakai tanwin? Nah, ada yang tahu lah pian, Bu. Muhammadun pakai tanwin. Karena kalimat Muhammad bukan mu'annas. Tidak ada ta' marbutoh. Kemudian Muhammad dijadikan nama laki-laki. Maka Muhammadun pakai tanwin. Ya, Zaidun, nama ulun, itu pakai tanwin. Jadi yang kedua, hamzatu, usamatu, muawiyatu, tolhatu, dia tidak pakai tanwin karena alasannya adalah dia nama. Yang kedua, karena lafaznya ada ta' marbutoh. Ya, karena dia berakhiran ta' marbutoh, ta' yang bulat, maka dia tidak pakai tanwin. Ya. Nah, Bu, Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah, Hamzah, Usamah, itu isim apa fi'il, Bu? Isim. Apa tandanya, Bu? Hah, tanda isimnya apa di sini? Dari yang disebut kita pelajari tadi adalah tandanya. Kereda. Nah, berarti bagaimana pian bisa mengatakan ini adalah isim? Dari sisi apa? Bisa dari sisi arti. Yang kedua, karena dia tidak memiliki tiga masa. Hamzah enggak boleh kita terjemahkan telah lalu hamzah, sekarang hamzah, atau akan datang hamzah. Maka dia adalah isim. Ya, memang kan fi'il kata kerja, ini adalah bukan kata kerja. Sudah bisa kita ketahui dia bukan kata kerja, nama orang. Kemudian dia tidak ada masa yang tiga itu, maka dinamakan isim. Ya. Kita cukupkan sampai nomor tiga. Ya. Silahkan yang ingin bertanya. Ada, Bu, silahkan. Ada PR kah? Kereda. Wah, kita ulah kah? Ada pertanyaan? Ustaz, okay. Yang naqotallahu tadi itu tandanya fathah, Ustaz, bukan domah. Di mana? Di Quran surat Asy-Syams. Oh iya, iya. Jadi kalimat yang pertama itu, kalimat naqatu, naqatu itu bisa naqatu, naqata, atau naqati, tergantung dia dimasuki apa sebelumnya. Jadi ulun mencontohkan itu bukan Al-Qur'an. Memang apa? Apa yang di Al-Qur'an itu? Apa sebelumnya? Rasul faqala lahum Rasulullahi naqatallahi. Naqatu, naqata apa naqatu? Naqata. Naqatallahi wasuqyaha. Jadi intinya seperti ini. kalimat yang mudhof dan mudhof ilaih tadi, dua kalimat digabung jadi satu ya, seperti kalimat naqatullah kah, baitullah kah, atau apa, sayyaratul ustad kah. Nah, kita ambil naqatullah. Itu di Al-Qur'an, Bu. Iya, di Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita masukkan huruf jar min, gimana, Bu? Min naqatillah. Nah, ini menjadi kasrah karena dimasuki min. Ya, dimasuki min. Contoh kita masuki kanat. Ini bukan Al-Qur'an ya, kita berbicara tentang bahasa Arab secara umum. Kanat naqatullahi. Apa min mu'jizat misalnya? Min mu'jizati soleh. Nah, contoh ya. Kanat naqatullahi min mu'jizati soleh. Kanat, ketika ulun masuki kanat, maka dia dommah. Maka dia dommah. Contoh, zabaha al-kafiru naqatullah. Nah, zabaha menyembelih, al-kafiru orang kafir, menjadi fathah. Nah, jadi tergantung sebelumnya dimasuki apa, bisa naqatu, naqata, atau naqati. Tapi kalimat yang kedua pasti selamanya Allah ini kasrah. Tapi kalimat pertama bisa naqatullah, naqatallahi, naqatillahi. Tergantung sebelumnya dia dimasuki apa ya. Sama seperti baitullah, dhahabtu ila baitillah, baitullah, baitullahi kabirun misalnya. Ya, ra'aitu baitallahi. Nah, dia bisa baitu, baita, bait, baiti. Tergantung dia dimasuki apa sebelumnya. Ada lagi? Silahkan. Cukup ya? Ya. Semoga pekan depan ada, sudah sampai bukunya itu. Jadi bisa kita langsung praktekkan di Durusul Lughah. Jadi untuk nanti apa, di YouTube ditambah judulnya ya. Apa namanya? Episode 1 kah? Atau bagian 1 kah? Kitab Mukhtarat. Jadi kalau ada orang yang ingin mengikuti lewat YouTube, bisa dia mengikuti langsung dua kitab. Jadi untuk pengkayaan kaidah itu di Nahu Mukhtarat itu. Untuk pengkayaan percakapan Durusul Lughah. Ya. Kalau kerida kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.